Saya kasih yang kalem-kalem dulu. Sebuah lagu Spiring berdua buat Anda. Bila ku ingat dirimu di saat bersama, hidup sengsara, matanya sedih, kita hidup lagi duduk, mungkin bisa goyang kembali jempolnya bareng-bareng. Yang di belakang barengan Palapa, lagunya kalian belum dulu untuk anda. Sepertinya dia sayang padaku. Kasih yang ku punya raib entah kemana, terjatuh dari jambangan galang badai menerjang. Kalau masih bersemi, di manakah hilangnya? Kalau pun sudah mati, di mana pusarannya? Aman tiada indah lagi tanpa kau bunga desa. Hati tak ceria lagi tanpa kau bunga desa. Kemana terjatuh dari jambangan,

sana dulu dong. mengapa nasibku selalu bersedih selama hidupku selalu bersedih. Sungguh aku tak mengerti. Sungguh aku